Dulu saya cuma sampai di bundaran. Kalaupun masuk cuma beli ketoprak. Sekarang UGM top, punya presiden. Bung Karno alumni ITB. Nah, Gus Dur alumni pesantren. Pak SBY alumni Akmil. Jadi baru UGM yang punya presiden Republik Indonesia. Iya kan, baru alumni UGM yang jadi presiden. UI apa sudah ada yang jadi presiden? Belum kayaknya ya. Ya IN. Kok sampean ketawa denger ya IN. Adik-adik mahasiswa, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini bulan puasa. Bulan puasa adalah bulan yang dinikmati oleh semua manusia. Bulan puasa ini bulan yang dinikmati oleh manusia hampir semuanya. Makanya Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kalian sebelum kalian. Makanya puasa ini karena syariat kuno, syariat masa lalu sampai hari ini, maka semua orang kenal puasa. Semua agama kenal puasa. Ini ajaibnya puasa. Jadi yang puasa itu bukan cuma orang Islam aja. Nah, semua puasa. Apa kok kludik ya? Ini. Saya harus sangat hati-hati ini. Saya harus benar-benar hati-hati memilih kalimat dan kata-kata. Karena yang saya hadapi ini intelektual milenial. Ini adalah makhluk-makhluk terbaik yang memenangkan pertarungan ribuan anak Indonesia, dan kalianlah yang terpilih menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. UGM mesti cah pinter-pinter menangan. Saya tidak berbicara tentang bentuknya ya. Kalau bentuknya sih standar. Tapi pasti pinter-pinter menangan. Bukti ini keterima di UGM. Kalau enggak pinter enggak bisa diterima ini UGM. Makanya saya harus benar-benar hati-hati milih kalimat dan kata-kata. Jangan sampai salah. Karena saya sendiri bukan generasi zaman now. Saya ini zaman old. Sampean zaman now ini. Anak milenial. Milenial itu ya kayak sampean ini. Makanya saya hanya mengingatkan kepada anak-anak milenial bahwa makna kama kutiba alal ladzina min qablikum bisa kita kaji secara arkeologi pengetahuan. Bisa kita kaji. Ternyata kama kutiba alal ladzina min qablikum menghasilkan bahwa siam atau puasa ini memang dikenal hampir seluruh manusia. Sholat itu yang kenal cuma Islam. Zakat, haji, Islam. Tapi kalau puasa ini semuanya kenal. Dan ajaib. Sebut aja agama yang sudah punah. Zoroaster. Yang nabinya dikenal dengan nama Zarathustra. Yang ajarannya dikenal dengan nihilisme, atau orang Jawa menyebutnya suwung. Punya dua Tuhan, ada Tuhan gelap namanya Ahura Mazda, ada Tuhan terang namanya Ahriman. Dan Tuhan ini suka berkelahi. Kalau Tuhan gelap kalah ya gerhana bulan, kalau Tuhan terang yang kalah gerhana matahari. Nah itu namanya orang Zoroaster. yang dalam tradisi Islam dikenal dengan nama Majusi, itu Zoroaster. Itu kalau gerhana matahari puasa dia 3 bulan. Khawatir pengaruh gelapnya matahari menjadi gelapnya batin anak manusia, maka puasa. Rembulan juga sama, sekitar 3 bulan kalau puasa. Cuman agama Zoroaster atau Majusi ini punah. Punah ketika raja terakhir orang Majusi yang ada di Persia masuk Islam, namanya Rustum. Raja Rustum masuk Islam karena diislamkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga Raja Rustum mengambil menantu Sayyidina Husain. Lahirlah Sayyid Ali Zainal Abidin. Setelah masuk Islam dia meninggalkan Majusi. Cuman orang Majusi itu bagus, punya Tuhan namanya apa, api, ditaruh di tempat tinggi namanya Manaro. Nah begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia tanpa api punya Manaro. Akhirnya hampir seluruh kaum muslimin melihat tren di Persia, ada masjid punya Manaro kok bagus, semua pengen bangun Manaro. Hasilnya di masjid-masjid kaum muslimin ada Manaro, sampai tanah Jawa namanya Menoro. Sumbangan Majusi terhadap keindahan masjid melalui Manaro atau Menoro. Itu, maka jangan cerewet sampean. Bahwa Islam itu sumbangan dari kelompok lain banyak. Manaro. Orang Hindu puasa. Namanya Upawasa. Pawasa itu enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Karena dia mempersiapkan muksa. Muksa adalah kematian terbaik dalam tradisi Hindu. Karena kalau enggak bisa muksa, mesti dingaben. Bahkan kasta kesatria pun enggak bisa muksa, harus ngaben, dibakar. Dengan biaya yang sangat mahal. Kalau enggak bisa dingaben, ya tunggu sampai punya uang. Itu biasanya kasta Wisya sama kasta Sudra. Nah di bawah kasta sudra itu ada kasta paria. Kalau mati gak ada yang ngurus karena pengemis. Apalagi di bawah pengemis ada kasta namanya kuca, copet, tukang ngentit bansos, tukang ngentit proposal, itu kuca. Itu kuca namanya. Itu kalau mati gak ada yang ngubur, geletak kayak aja. Di bawahnya ada meleka, ini maling. Tapi kalau ketahuan lari. Nah di bawah mereka ada candala, maling, tapi kalau ketahuan berani namanya begal. Nah itu sudah gak ada yang ngubur itu ya, sudah inilah. Dulu orang itu punya tradisi upawasa, gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan. Setelah mengalami 3 macam tradisi dharma. Dharma pertama Upanishad, menghilangkan jati diri. Dharma kedua menghilangkan berwatak seperti bumi, semakin diinjak-injak semakin subur, namanya kabumian. Nah kalau sudah upawasa, ini sudah mulai gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang bahwa syahrus siam, kok gak makan, gak tidur, gak minum, dan gak menyentuh perempuan, kok seperti upawasa, maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Itu dari kalimat upawasa. Ini anak milenial harus dikit kasih tahu yang begini-begini. Sebab biasanya anak zaman no itu gak tahu yang begini-begini. Itu puasa. Orang Buddha puasa. Kalau pengen mencapai kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana, puasa. Dan puasanya gak main-main. Bawa pohon bodhi, tidak pakai bati, tidak pakai celana dalam. Cuman pakai kain selempang gitu aja. Sampai menemukan kesempurnaan. Nah, itu puasa. Orang apa ya, Nasrani puasa. Kalau hari Jumat, persiapan Jumat Agung sebelum Paskah, puasa. Orang Hindu, orang Yahudi puasa. Jadi hampir semua agama ini mengenal puasa. Makanya kenapa? Karena ini adalah syariat kuno. Maka Allah menyebut kamaku tiba ala ladzina min qablikum. Dan puasa ini menempati ranking tertinggi. Dalam sejarah kehebatan anak manusia ini rankingnya tertinggi, apalagi di Jawa. Makanya puasa ini kalau paling di Jawa ini yang paling aneh itu di Jawa. Variasinya banyak. Ada puasa makan umbi-umbian tok, namanya ngerowot. Ada puasa makan nasi putih tok, mutih. Ada puasa makan apa? Enggak makan enggak ketemu matahari, enggak ketemu sinar, pati geni. Ada puasa gandul diuwit, namanya ngalong. Ya ada banyak. Ada puasa ngeluyur jalan terus itu ngedan. Jadi puasa ini macam-macam. Dan puasa ini menempati keindahan tersendiri dalam kehidupan manusia. Hajat-hajat besar itu pasti temannya puasa. Rasulullah 15 tahun naik turun ke Khira sambil puasa. Jadi Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun puasa jadi wali. Sunan Kalijaga puasa 3 tahun jadi wali. Sunan Geseng puasa 3 tahun jadi wali. Baca ya hayu ya qayyum walaupun keliru ya kayu ku ya ka. Makanya puasa ini jadi menempati cerita tersendiri. Ki Gede Pemanahan itu waktu minta izin Sunan Kalijaga untuk buka hutan, karena bertanya di manakah hutan yang bisa saya tempati untuk membangun kerajaan baru. Sunan Kalijaga mengatakan enggak ada, karena hampir semua tempat sudah dipakai. Tinggal ada 5 tempat setan. 1 Alas Purwo Banyuwangi, tempat setan kedua Alas Roban, tempat setan ketiga Alas Larangan Cirebon, tempat setan keempat Alas Ketonggo Ngawi. Nah, tempat setan kelima Alas Mentauk Merapi. Ki Gede Pemanahan milih saya Mentauk aja. Maka disuruh puasa 20 tahun sama Sunan Kalijaga. Akhirnya mengambil tempat puasa di Bang Lampir Gunung Kidul. 20 tahun tirakat puasa di sana. Akhirnya bubak Alas Mentauk. Menjadi punya anak namanya Sutawijaya, mendirikan kerajaan Mataram. Akhirnya kerajaan Mataram dibagi 2 sama Belanda, Jogja sama Solo. Jadi pada waktu Giyanti, yang Jogja akhirnya dibagi 2 lagi, Hamengkubuwana dan Pakualaman, yang Solo Mangkunegaran Kasunanan. Dan kita menempati yang Hamengkubuwana Ngayogyakarta, Yogyakarta Hadining Ningrat. Jadi diem-diem kita ini menempati tempat barokahnya orang puasa. Oh, sampeannya puasa. Ageng Pengging puasa 7 tahun pengen punya anak, bisa mendirikan kerajaan, punya anak Joko Tingkir jadi raja. Di Jogja ada ibu-ibu pengen punya anak jadi raja, bukan turunan raja, maka sama tetangganya paling juga Raja Ketoprak. Tapi nekat ibu ini puasa 9 bulan saat hamil, namanya Ibu Sukirah. Loh gitu itu ya, diberkahi Allah punya anak laki-laki jembluk, kasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Ini jadi puasa ini menempati grade-nya yang luar biasa. Loh makanya orang dulu itu kalau pengen punya hajat agak besar dikit puasa. Mencintai gadis tercantik di UGM. Ya, kok ditolak gitu. Orang dulu puasa. Bukannya malah beli jazz atau ninja, tapi malah puasa 7 hari 7 malam masuk masjid UGM baca ya Rahmanu ya Rahim 7 hari 7 malam I love you. Lerang dulu iya. Kalau enggak mau ya Rahmanu ya Rahim ya sunah mata kaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang ya I love you. Lewakan puasa ini. Ini sekedar mengingatkan kembali bahwa puasa ini adalah menjadi hak semua manusia. Semua mengenal itu. Dan orang dulu kuat-kuat karena puasanya kuat. Saya masih ngalami orang-orang kuat itu karena puasa. Gak terlalu pinter, bisanya cuma semilai Rahman Rahim. Tapi puasanya kuat, sakit gigi cuk dia sembuh. Tapi sekarang fase-fase, tapi puasanya gak kuat. Cuk ya basin tok. Nah itulah. Makanya kadang ini orang puasa ini aneh-aneh. Bahkan cari nomor togel pun puasa. Dan kalau puasanya malu ya, ya hebat ya, nyambung. Ya tembus. Iya. Makanya dulu Bismillahirrahmanirrahim, singa lewat, singanya pergi. Sekarang begitu anak-anak ini takut puasa, enggak ada lagi orang kuat. Enggak kuat, dulu ketemu singa, singanya lari, sekarang ketemu melinjo, manusianya lari. Ini melinjo, enggak ada apa, saya semurat ya. Ini santan, mau saya kolesterol katanya. Akhirnya enggak tahan tubuh manusia karena enggak puasa. Akhirnya sakit. Begitu masuk rumah sakit, dokternya angkat tangan. Saya enggak mau ngoperasi kalau enggak puasa. Puasa dulu sehari semalam baru saya operasi. Lu artinya dokter aja ngerti kalau puasa itu berguna. Untuk apa? Untuk menyelesaikan problem kemanusiaan secara fisik. Lu makanya ayam juga ngerti kalau pengen netes ke anak, puasa 21 hari. Angkrem gak makan gak minum dia gini tengah. Ular itu kalau mau melungsungi puasa, dia gak makan gak minum sampai kemudian kulitnya berganti. Ulet kalau mau terbang jadi kupu-kupu puasa dulu jadi entung lu terbang. Lah ini kadang manusia ini gak paham itu apa sih sesungguhnya yang terjadi kan gitu. Lah cuman kan kita ini bukan urusan begituan kalau puasa. Puasa ini kan urusannya la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa sih? Kemanapun kita menghadapkan wajah kita merasa ada Allah, maka imbasnya adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi takwa itu bukan menjauhi perintahnya, bukan. Itu akibat orang takwa. Nah, takwa sendiri apa ya? Kemanapun wajah kita menghadap Allah. Nah, di antara diri kita ini semuanya sudah pengen menghadap Allah. Karena manusia sebenarnya sudah pernah ketemu Allah, tapi di langit sana. Waktu kita belum turun ke sini. Kalau yang turun ke sini ini kan kita ini, makanya kita ini kan bukan penduduk sini. Jadi manusia itu bukan makhluk sini, kita ini alien. Manusia itu penduduk langit sana, jadi temennya iblis, temennya malaikat sana di sana, belum gitu. Nah, ketika di sana mau turun dibilang, alastu birabbikum, nanti kalau mau tak turun, karena kamu ingat gak kalau aku ini Tuhanmu? Kata Allah kepada ruhani kita manusia ini, enggak ya Allah, saya ingat. Qalu bala syahidna, ya saya akan jadi saksi. Ya sudah kalau gitu, fanfukhuruh, kutiup kalian ke dunia ini, terbangkan ke sini, masuk ke dalam daging. Daging ini dari mana? Ya dari makanan orang tua kita. Orang tua kita makan, diproses di perut, ada yang keluar jadi tai, ada yang keluar jadi umbel. Tapi ada yang namanya nutfah. What the meaning nutfah? Bukan gitu. Nutfah adalah zat hidup yang ada dalam setiap makanan. Karena firman Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kunnya itu kemudian namanya nutfah, itu zat hidup, simpen teng sini. Yang laki-laki juga menyimpan, perempuan nyimpan nutfah itu. Cuman sifatnya berbeda, yang satu X, yang satu Y gitu. Iya enggak? Jangan-jangan saya salah. Kan saya bukan dokter. Nah itu, nanti terus dicampur. Proses pencampuran itulah yang kemudian legal standingnya. Qabil tu nikah. Ah. Nah, itu namanya nanam di dalam musim, jangan sampai tanam di luarmu musim, gak jadi. Nah, nanti campuran itu menghasilkan apa? Nutfah campur ini menghasilkan alaqah, kemudian mudghah. Mudghah ini segumpal daging. Ini kecil aja. Lah, nah ruhani ini dimasukkan ke dalam daging itu. Yang daging itu kemudian dihidupkan karena ada nyawa di dalam situ, ada manusianya. Kasih daging, kasih otot, diikat pakai otot, ditiangi pakai tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. 9 bulan proses casingisasi selesai. Iya kan? Proses pembuatan karoseri ini selesai. Nah, setelah casingisasi selesai keluar berbentuk manusia yang disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kan proses pembuatan karoseri ini kan tergantung yang nyidak. New Armada apa Adi Putro? Jadi tergantung tukang cetaknya. Kalau tukang cetaknya pesek, ya keluarnya pesek. Kalau tukang cetaknya kok hitam, ya keluarnya hitam. Kalau tukang cetaknya kok sipit, ya keluarnya sipit. Dan di daerah mana dia dibikin, kan gitu aja. Kalau lisensinya Arab, ya cantik kan? Ganteng. Kalau lisensi Eropa, ya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau lisensinya Afrika, ya hitam gosong kayak kopi goreng. Kan tergantung gitu aja. Ini agen tunggal pemegang mereknya dari mana, cuman gitu. Kalau lisensi Cina, ya tembem-tembem, sipit sih. Sipit. Nah, kalau lisensi Indonesia, ya kayak begini nih. Ya, dengan penuh kesederhanaan lah, pesek juga enggak, akhirnya enggak. Cuman ya tergantung yang nyitak, sekali lagi yang nyitak cakep ya cakep. Apalagi kalau yang nyitak cantik sama ganteng, ini keluarnya. Nah ini, jadi kita ini alien sebenarnya. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani terbaik. Yang asli sini ini bukan kita, yang asli sini kambing asli sini. Sapi asli sini, monyet asli sini. Makanya terbaik kita ini. Sama kambing baik mana? Ya baik kita. Hidung kambing dari dulu cuma begitu. Iya kan? Karena gak bisa ngupil. Makanya ya hidungnya gak perlu mancung. Cuma pesek gini aja biar gak perlu langsung upilnya keluar. Lah kalau manusia hidungnya bagus, tangannya bagus, mulutnya bagus. Mulut manusia paling baik. Mulut kambing begitu-begitu aja. Bunyinya cuma dua. Kalau lapar be-e-e, kalau pengen kawin mbak u-u. Itu kambing. Nah kalau manusia komplit ini, nirukan apa saja wong ahsani taqwim, bentuk terbaik. Bunyi enggak ngomong dia bisa bunyi. Wong manusia tangan paling baik, tangan manusia bisa apa saja, tangan sapi begitu, tangan monyet cuman begitu aja. Ini bisa apa saja, bahkan bisa ngomong. Kemarin musim kampanye, ada yang ada yang bisa ngomong ini tangan. Nah ini ahsani taqwim, bentuk terbaik. Jadi jangan salahkan, ini bentuk terbaik. Kita ini alien. Nah, ini sudah dibilang kamu nanti pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu pulang. Siapa yang pulang? Yang dari langit, ruhani pulang. Casing kembali lagi ke bumi. Makanya cara makan asupannya berbeda. Asupan ruhani ya ibadah. Asupan daging bungkusnya ya apa? Ya dunia. Wong dulu dari nutfahnya beras ya dibesarkan sama beras. Nutfahnya sapi ya makan sapi. Ya sama. Lah makanya casing ini dunia. Makanya dunia itu kalau dibiarkan kan busuk. Nasi dibiarkan busuk. Sapi dibiarkan ya busuk. Maka daging manusia itu tubuh ini lama-lama jelek. Sumarodatnahu asfala safiri. Pisang lama-lama menguning kan. Tepungnya bosok. Manusia juga sama, lama-lama rambutnya putih. Giginya copot. Sudah. Lah ini yang bungkus ini dunia. Maka nasib dunia ya sama aja dunia. Maka tangan manusia ini ya dunia. Dia sukanya dunia. Tidak usah heran. Tangan laki-laki dimanapun tetap dunia. Itu kan. Lihat perempuan cantik pingin nyubit pasti. Bener. Iya kan. Kan gak mesti. Enggak lah mesti. Ya ini dunia, yang perempuan juga sama, lihat laki-laki gantengnya pengen gemes. gemes aku. Sama semua. Yang bedakan cuma remnya dok. Kalau kayak kiai gini sih remnya cakram. Jadi begitu mau nyesek berhenti. Nah rem mahasiswa ini kan biasanya agak tromol dikit. Pasti setengah habis itu. Nah itu makanya thumma radadnahu asfala safirin. Ya mesti turun. Sama mau makanan ini lama-lama semuanya jelek. Makanannya semuanya lama-lama busuk. Begitu dimakan, tubuh yang hasil makanan juga semuanya lama-lama busuk. Jadi sama. Makanya gak usah heran lama-lama jelek. Nah itu makanya kecenderungan ini dunia semua. Makanya kalau diajak sholat dia gak mau. Dia tahu pantat ini gak akan pergi ke akhirat, maka dia mokong, gak mau aku. Ngapain? Makanya kalau dengar sholat, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruhani itu pasti duk, pengen sholat. Oh ini makhluk akhirat kok ruhani. Tapi casing ini kan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, si. Iya kan? Ya saja. Begitu saking sergapnya ngaji, tetap aja berangkat sholat. Sholat Allah Akbar. Sampai ada yang saking itu kan karena kepingin khusyuk sebelum. Sampai ada yang ya terserah lah, mau pengen khusyuk dilarang. Saking kepingin khusyuk, cuman jangan ganggu temannya gitu aja lah. Kadang keinginan kita untuk khusyuk ganggu teman temannya sama cari temannya ini sopo taruh senam ini. Ada yang sampai iki nyetop apa saking kepinginnya khusyuk sampai kemudian sampai ada yang bekek-bekek kakinya melebar-melebat saking kepinginnya khusyuk. Tapi yang dunia tetap gak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ada ting ting ting bakso. Bisa. Wah itu susahnya luar biasa. Berat. Allahu Akbar. Itu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sami isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Lamai. Loh, ini dunia. Ini mati, tapi ininya kan hubungin banget. Loh. Padahal, ini padahal ya. Padahal seluruh bungkus ini punya tugas untuk memberikan asupan gizi kepada ruhani. Persis seperti pohon pisang harus punya memberikan asupan gizi pada pisang. Persis seperti pohon padi harus memberi asupan gizi pada padi. Karena nanti suatu saat tetap akan panen. Begitu tua padi dipanen petani, pisang dipanen petani. Lah nyawa manusia siapa yang panen? Malaikat Izrail panen aja. Sama panen. Begitu setelah dipanen, pohon pisang buang kemana? Ya terserah, buang kali, apa terserah. Pohon padi, ya terserah, mau makan sapi, mau makan apa. Yang penting buahnya sudah dipanen. Sama dengan manusia, kalau sudah dipanen nyawanya, ya rebutan buang. Bungkusnya tadi itu, buang aja. Ini yang jelek-jelek, bosok nanti, buang. Walaupun cantik, kamu mau ini? Wah, gak mau, tinggal casingnya doang. Nyawanya kemana? Gak tahu, udah diambil sama sana. Buang aja. Sudah didaur ulang di dalam tanah. Kalau padi didaur ulang oleh apa? Pohon padi didaur ulang oleh perut sapi. Pohon pisang didaur ulang oleh sawah dan kali. Tubuh manusia didaur ulang oleh cacing. Sudah. Habis tuh kruwel matanya. Habis. Nanti cacingnya gosok juga. Saripati cacing dihisap lagi sama rumput. Rumputnya untuk makan kambing, kambingnya dimakan sampean lagi. Itu namanya teori rantai makanan. Lu ini itu sudah habis itu dibikin anak lah. Hai, terus begitu. Makanya jangan makan mangga di kuburan ya. Hati-hati. Jangan-jangan akar mangga ini walaupun bagus nyungsep di utaknya bakul togel. Nah inilah. Jadi di dalam adat kita ini puasa begitu. Oleh agama disebut la'allakum tattaqun. Nah, yang bisa menghadap Allah ini apa? Ruhani. Tapi bungkusnya kan jasmani. Nah, jasmani punya tugas memberikan makanan ruhani. Makanya setelah jasmaninya hilang, ruhaninya ya enggak ada masalah. Pohon pisang enggak ada, tapi selagi pisangnya masih ada, masukkan ke laboratorium. Sehidupnya pisang ini ketahuan pupuknya apa, makanan asupannya apa, organik atau bukan organik. Jadi laboratorium tidak perlu membawa pohon pisang, cukup ngambil pisang. Begitu juga padi, begitu sudah dipanen ini berasnya masuk laboratorium, lab tidak membutuhkan lagi pohon padi. Seluruh rekaman makanan dan asupan pohon padi terekam di dalam beras. Lah sampean sama saja. Kalau sudah masuk laboratoriumnya Allah, mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Enggak perlu lagi butuh tubuh seperti handphone dan syuting ini untuk ngerekam saya. Habis ngerekam saya, banting aja itu. Banting, injak-injak sampai hancur, bakarlah. Enggak ada masalah. Yang perlu kau selamatkan cuma satu, chipnya. Chipnya jangan sampai hancur. Karena semua perangkat ini hanya memberikan asupan kepada kartu memori. Selagi memorinya masih ada, itunya hancur enggak ada masalah. Puter ulang, gini saya masih ada. Masih ada. Lah itu sama, manusia juga sama. Lah jangan sampai asupannya itu jelek. Nah, yang membuat asupan itu jelek apa? Nafsu. Nah, itu ada di dalam jasad. Makanya kalau nafsunya dalam jasad ini kuat, rekamannya pasti jelek. Makanya nafsunya turunin sebentar aja deh biar rekamannya bagus. Ya jelek no kalau nafsunya tinggi. Mata ini kalau nafsunya tinggi, rekamannya jelek terus. Ya kan? Nafsunya tinggi. Lihat orang kulitnya mulus. Itu pakai, wah itu pasti Natasha itu. Wah, rekamannya di sini Natasha. Iya kan? Punya pacar gendut. Kalau nafsunya masih tinggi punya pacar gendut. Masya Allah. Apa itu? Drem. Rekamannya drem. Loh, jadi salah. Drem. Iya. Orang kalau nafsunya tinggi pegang sesuatu, yang disebutnya gembira loka. Sepatu sholat itu hilang, kalau nafsunya gede itu sendal hilang apa sepatu hilang. Oh, wedus gitu. Yang terekam, wedus apapun yang hilang kamu direkam di sini terus. Memorinya kuat di sini. Memori kita terekam dengan servernya Gusti Allah, namanya Lauhil Mahfudz. Makanya enggak usah khawatir sama ya. Direkam di sana ada. SMS apa saja rekamannya ada, enggak usah khawatir. Bahkan beli data tinggal berapa, rekamannya ada, maka enggak usah khawatir. Makanya kartumu ini berjalan kemanapun bisa diketahui wong di GPS. Nyawa juga kemanapun ketahuan wong di GPS sama malaikat. Oh, belok sana. Tahu. Duh, ini sama. Jadi nyawa ini alat rekam yang luar biasa. Makanya cari rekaman yang bagus. Makanya kalau nafsu kita turun sudah rekamannya bagus. Lihat pacar gembut, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Tak tinggal selama seminggu enggak tak kasih makan gemuk juga. Alhamdulillah. Iya kan? Sendal hilang, alhamdulillah. Ada petir tur, masya Allah. Kalau ndak yuk kan. kampret. Lu makanya orang tahu nafsunya udah turun, rekamannya Allah semua enak. Kejeduk duok, masya Allah. Makanya orang kalau nafsunya ini udah kendo, lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Lihat ayam naik masjid, alhamdulillah ya Allah. Saya kalau lihat ayam naik masjid, alhamdulillah saya bersyukur. Ya walaupun enggak sujud syukur aja. Sujud saking senengnya. Begitu lihat ayam naik masjid, yang saya tunggu apa? Neleknya. Kalau sudah nelek jerot, alhamdulillah. Ilmu fikih yang saya ajarkan pada santri bisa dipraktekkan. Loh iya kan? Bisa praktek toharoh bersihkan telek dari atas masjid. Nah kalau enggak ayam yang bawa telek ke atas masjid, apakah ilmu toharoh bisa dipraktekkan? Ya enggak bisa. Karena kiai dilarang bawa telek ke atas masjid. Jadi inputnya ini Allah terus. Indah, makanya orang ini tak jadi orang tak kuat. Nafsu itu berdiri, jangankan nafsu ke barang halal, nafsu ke barang haram, ke barang haram. Nafsu ke barang halal itu aja bisa mengsle kita kepada Allah. Liburan Ramadan, ya liburan. Habis itu kita kesini udah balik karena buru-buru mau cari ketoprak, nggak ada. Cari ketoprak mana? Nggak ada. Sampai seminggu rindu makan ketoprak. Sampai dengar ketoprak aja udah ngiler. Wah, akhirnya main ke tempat salah satu dosen, ada ketoprak. Cocok ini. Halal gak? Ya halal, tapi hati-hati jangan dimakan. Karena nafsu selama seminggu lebih akan membuat ketoprak ini menjadi sangat nikmat. Begitu dimakan, ya Allah nikmati. Habis itu ketemu temen, diajak makan ketoprak. Karena sudah kepinginannya sudah lewat. Ayo mas makan ketoprak. Enggak ah, gak pingin. Akhirnya temen, ayo dong. Akhirnya jadilah makan ketoprak. Begitu jadi makan ketoprak yang sama, tapi di tempat yang berbeda, karena keinginan kemarin sudah terpenuhi. Begitu makan, enak yang kemarin. Karena ini sudah gak pakai nafsu. Yang tadi pakai, yang kemarin pakai nafsu. Begitu sampean bilang enak yang kemarin, pun selet sampean sama Allah. Karena hari ini dibagi yang ini masih gak terima, membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lo itu lo. Jadi nafsu ini, makanya kita hati-hati ngerekamnya ini yang bagus. Makanya walaupun gini, Allahu akbar. Ini kadang bisa enggak ngerekam, hati-hati. Kenapa? Karena rekamannya ke tempat tetangga. Oh, ada calon mertua gitu. Rekamannya ke situ bukan ke sini, tidak terhubung dengan servernya Allah. Loh ini lo, makanya orang kalau nafsunya masih tinggi, untuk menjadi orang yang kemanapun menghadapkan diri kepada Allah susah. Itulah. Lah makanya ini ajaran diteruskan karena manusianya masih sama. Makanya pelajaran-pelajaran dasar masih diberikan oleh Allah sampai ke zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga masih mimpin manusia. Nah ini yang kadang orang tidak menyadari. Gitu loh. Maka pelajaran-pelajaran kuno ini masih diajarkan. Masih diajarkan kepada Islam, pada Nabi Muhammad. Kenapa kok pelajaran kuno masih diajarkan? Ya karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad ini adalah penerus dari masa lalu. Nabi Muhammad ini kan nabi milenial. Nabi paling akhir yang punya umat kayak kita ini. Makanya Nabi Muhammad ini diajarkan tentang masa lalu, disebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan hampir semua pelajaran Nabi Muhammad ini kan terhubung dengan masa lalu. Karena Nabi Muhammad ini cuma penerus. Nah, Nabi Muhammad ini penerus. Penerus apa? Penerus kenabian yang humadamun idrisu nuhun utuma soleh wa ibrahimu kulun mutaba Lutun wa Ismailu Ishaq kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Shu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa'adul Kifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Qoha Khotimun Da'goya. Ya jangan, Nabi ini penerus Nabi terakhir. Makanya ketika mengajarkan sesuatu, Allah memberikan gambaran ini juga di masa lalu. Dan Nabi Muhammad diajarkan untuk selalu mengenali masa lalu. Apa contoh pelajaran Nabi Muhammad juga tidak boleh melupakan masa lalu? Ya buktinya Islam dilempar ke masa lalu. Masa lalu mana? Ya setiap hari ini kan kita ini menghadap ke masa lalu. Sampai 5 kali sholat itu kan menghadap ke masa lalu. Kemana? Ke fawal wajaka syatrol masjidil haram. Kita ini suruh menghadap ke masjidil haram. Kenapa? Karena di masjidil haram ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah sejarah masa lalu manusia. Karena Ka'bah disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin. Jadi awwala baitin, rumah pertama di muka bumi itu ya Ka'bah itu. Kita disuruh ngadep ke sana setiap hari agar masa depan kita tidak meninggalkan masalah, agar kita tetap ingat bahwa kita ini makhluk langit, karena Ka'bah adalah tanda pertama ketika Nabi Adam tuh turun. Terus kemudian kita juga gak boleh melupakan masa lalu. Kita disuruh ibadah haji. Ibadah haji itu puncaknya di mana? Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa sih sesungguhnya? Adalah titik pertemuan kakek buyut kita namanya Adam Hawa. Tapi Nabi Adam itu kan dulu di langit sana. Di langit sendirian pertama itu. Terus sepi. Punya teman malaikat, punya teman iblis, gak seru. Kalau bahasa sekarang, curhat sama malaikat Jibril, ya Jibril. Sepi, gitu. Nah, kenapa? Aku lagi galau ini. Galau kenapa? Gak tahu deh. Aku diciptakan oleh Allah, ini aku udah ngerti semua sekarang. Tentang tangan aku ngerti fungsinya, tentang mulut aku nanya, tentang kaki aku ngerti maksudnya. Cuma ada satu aku yang gak ngerti. Apa itu? Itu gak ngerti aku. Apa? Ya ini. Gak ngerti. Ditanyain dong sama ini apa? Aku belum bangun, dia udah bangun. Aku masih tidur, dia bangun sendiri ya. Oh ya sudah, nanti aku tak bilang sama Allah. Dibikinlah Siti Hawa. Begitu dibikin Siti Hawa, oh aku tahu maksudnya. Entar dulu, nikah. Maka syariat pertama manusia ya nikah itu. Jadi syariat pertama di muka bumi itu nikah itu. Makanya sampean tak doakan cepat menikah biar merasakan syariat pertama. Itu dunia yang paling indah itu di situ. Usia berapa sampean? 21. Nah, kalau masih 21 berarti kalau nyontoh Rasulullah 4 tahun lagi. Kalau 4 tahun belum melakukan, Anda ahlul bid'ah. Lu kalau usia 25 kok belum menikah, bagi yang laki-laki ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wal jamaah. Saya 22,5 dulu. Jadi tidak sampai pada garis demarkasi bid'ah. 22,5 kurang 22,5, jadi saya lebih pet. Iya. Istri saya 16,5. Iya, Bu. Indahnya luar biasa. Kenapa saya sebut indah? Kalau enggak punya uang minta orang tua, pantes. Kan masih anak-anak. Kalau sudah 30 lebih minta gak pantas, jelek, enak. Jalan kemana-mana dikira pacaran. Indah. Nah, sarah, iya. Saya 12,5. Si saya masih 16 aja belum genep tuh. Sama-sama anak kecil. Jadi sama-sama cerewet, nangisan. Nah, ini terus. Syariah itu syariah pertama. Nah, setelah menikah itu kemudian terjadilah peristiwa yang sering dikenal dengan peristiwa buah hul wa khuld, itu Nabi Adam turun ke bumi. Begitu turun ke bumi kaget, jauh sekali ternyata. Maka berikan tanda inna awwala baiti wudi alina silalani bibakatam mubaraka. Habis itu terus kemana-mana yang dicari siapa? Ya, kekasihnya. Pikirannya kekasihku udah turun belum ya katanya. Pertama biasa aja, lama-lama tambah rindu. Jadi manusia pertama ke muka bumi ujiannya adalah rindu. Belum diuji apa-apa, sudah diuji rindu. Makanya di dunia ini enggak ada yang paling berat selain rindu. Maka jangan rindu itu berat. Rindu itu sakit. Aku pernah ngalami itu. Kalau kalian kan enggak ngalami, wong kalian anak milenial. Kalau zaman saya, rindu itu beratnya luar biasa. Saya gak bayangkan Nabi Adam dan Siti Hawa membawa kerinduan 200 tahun. Saya itu pernah mengalami rindu dan berat memang. Kalau dulu rindu itu berat, karena kita anak zaman zaman ol, mesti cari kertas ke pasar, warnanya pink, baunya yang mawar, jangan sampai bau kamboja. Rindu itu berat, bener. Kekasihku, aku merindukanmu malam hari ini. Dan serasa gak tahan aku rindu padamu. Karena engkau telah masuk penjara suci. Pesantren maksudnya. Aku rindu. Bahkan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Dulu begitu, melihat bayang-bayangmu. Sakit. Sakit luar biasa. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Aku merindukanmu. Semoga kerinduanku juga kau sambut dengan kerinduanmu. Karena aku yakin malam hari ini engkau dan aku duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Itu dulu. Terus dikirim ke pos. Seminggu gak ada jawaban. Jangan-jangan ketangkep pengurus. Sekarang kalian kalau rindu enak, tinggal foto terus dikirim tulisi mah. Ini kerinduan milenial ya. Kalian anak milenial. Loh, 200 tahun Nabi Adam dalam kerinduan. Coba kemana-mana nyari Hawa. Wah, gak ada jawaban dong, dipisah sama Allah. Sampai tahun ke-200 gak kuat Nabi Adam. Hawa. Tahu-tahu terdengar jauh sayup-sayup. Bang Adam. Hawa, Bang Adam. Nabi tuh nyari itu. Ternyata Siti Hawa lagi duduk di atas bukit sambil nangis. Kalau ada film itu, ke kiri, ke kanan di belakangmu gitu. Kalau ada film India, akhirnya begitu. Siti Hawa udah nggak tahan karena rindu, berlari mengejar Nabi Adam, turun gunung, tang cincing sarungnya itu. Nabi Adam naik juga, tapi Hawa jangan turun kamu. Kenapa mas? Aku rindu. Enggak, kamu di situ aja. Karena kalau kamu turun mengejarku, aku khawatir nanti anak cucu kita mencontoh ada perempuan ngejar laki-laki. Kamu di situ. Nabi Adam yang naik, akhirnya Nabi Adam lari naik. Amku amisi. Ini seandainya itu, saya itu selalu membayangkan kalau itu film gitu kayak apa ini. Saya gak berani membayangkan ada pertemuan setelah 200 tahun dalam kerindu. Ya gak kebayang saya. 200 tahun rindu terus ketemu itu kayak apa. Kalau mungkin saya gak bisa berdiri itu. Hanya saling ketop-ketop. 200 tahun loh, itu panjang. Bahkan ada yang mengatakan 400 tahun. Panjang. Rindu kok sak monusue ini wis rada diakek ini. Akhirnya begitu ketemu, peluk, teletabis. Saat itulah kemudian peristiwa itu tidak boleh dilupakan sepanjang sejarah manusia. Maka dibikinkan tugu oleh Allah, namanya Jabal Rahmah. Tugu cinta pertama kali. Maka sampean kalau masih rindu dan cinta pada kekasih, bikin tugu cinta sebanyak mungkin. Ih, gak apa-apa. Ketemu berdua, foto di bawah pohon cemara di lembah UGM. Oh ini. Iya, nanti suatu saat kalau kita sedang rindu sama-sama tua, kita ingatkan, kamu pernah kurus kekasihku. Masa sih? Iya, ini. Jadi yang mumpung masih kurus-kurus begini, fotolah yang banyak. Saya punya pengalaman, perempuan saya itu kurusnya luar biasa. Tidak sampai 50 kilo. Kecil, tinggi 170 lebih. Iya, kurus. Dan punya anak satu 68, anak dua 85, anak tiga udah satu tingkat itu kintal, anak ketiga keempat udah nggak saya timbang gitu. Dan saya menyesal hanya menyisakan 4 foto di masa lalu yang selalu dia banggakan, aku pernah kurus. Iya, nah, aku masih ingat, cuman ya gitu deh. Lebih gitu bercinta. Kalau masih indah kehidupanmu punya kekasih, makanlah bakso berdua. Suap-suapan gak masalah. Tapi tangan yang satu bawa peso. Fungsinya untuk apa? Ukir nama berdua di mejanya tukang bakso. Iya, untuk apa? Jaminan nanti kalau dalam situasi sulit, ajak ke mejanya tukang bakso. Bakso, kalau lagi krisis hubungan, long distance atau apa? Nih, ngerti lagi lah, masa kita jangan ngerti. Terus tulis di situ, ajak ke mejanya tukang bakso. Semoga kita tidak ribut di. Lah kenapa? Kita punya monumen cinta di mejanya tukang bakso. Kita kekaya. Sampai di sana udah dicet. Itu maka kehidupan manusia ini bikin tugu kan banyak sekali. Perang 10 November bikinkan tugu, apa-apa tugu. Ya kan, tugu peradaban, bikin semua. Dan gak usah bilang bid'ah, gak usah bilang musyrik, kita deh. Itu dan pusing sampean. Tugu, punya kisah cinta berdua. Sampean ya misalnya ini, yang di depan ini, yang cantik-cantik ini. Punya pacar, bawa petatahnya. Larilah ke tebing, ukir nama berdua di tebing itu. Tidak apa-apa. Nanti saat usia 60 kita ke tebing cinta yuk. Bu ini. Terpegang berdua. Aku masih ingat kau ukir namaku saat tanganmu masih kuat. Bahkan sekarang menyentuhku sudah lemah. Itu kan indah. Saya punya. Saya udah tua. Anak saya sudah banyak. Dan kami sering ribut. Iya, saya hampir setiap hari ribut sama istri saya. Masalahnya bukan masalah apa-apa, ribut perkara anak. Anak nangis, dia jewer, saya marah, jangan dong. Ribut aja. Tapi kalau kita sampai ke tempat di mana dulu kita berdua ketemu, lupa semuanya. Indah lah. Aku lus-lus dia. Aku dulu mengelusmu saat tanganku belum sekeriput ini. Ya, dan aku. Kamu duduk di pangkuanku belum seberat ini. Loh, saya mesti jujur. Saya lari-lari di gunung-gunung ini, gunung-gunung apa Parangtritis itu gunung-gunung pasir. Kejar dulu kali kalah saya sama itu. Larinya kenceng, sekarang kejar. Enggak perlu kejar. Tak biarin aja mongsorot sendiri. Itu indah kalau kita punya monumen. Dan monumen-monumen itu jangan dilupakan. Sekali-sekali berdua, kalau masih sangat rindu berdua, kemana gitu naik motor berdua. Oh. Apalagi kalau hujan, saya pernah punya kenangan itu. Hujan deras, bannya kempes. Jembimbli gitu berdua. Itu sampai sekarang setiap lewat jalan itu. Sih saya berkomentar, aku sekarang nggak bisa memelukmu mas katanya. Dulu aku selalu bisa memelukmu karena aku di belakangmu. Sekarang aku di sampingmu. mungkin gak kita naik motor lagi lewat sini dan bannya meletus. Mosok iso yurai iso, kecuali kita kempesi. Mosok meletus dua kali di tempat yang sama, gak mungkin. Itu indah loh. Siti Hawa sama Nabi Adam kalau ribut datang ke Jabal Rahmah. Dan itu diabadikan sampai kita disuruh tengok Jabal Rahmah. Makanya orang kalau nengok Jabal Rahmah, ini sebagai orang terakhir di zaman terakhir juga pasti akan tahu, oh ternyata dari sini seluruh anak manusia. Jadi Cina pun dari sini, jadi Eropa pun dari sini, jadi Afrika pun dari sini, jadi Indonesia pun dari sini, jadi manapun dari sini. Kalau kemudian manusia diantarkan ke situ, maka umat Nabi terakhir akan bisa menerima perbedaan. Makanya orang kalau sampai di Jabal Rahmah harus mengerti seluruh perbedaan manusia. Itu yang sering dikenal dengan istilah ukhuwah basyariyah. Makanya kita gak usah heran. Dan setelah dari situ memang kemudian manusia berubah. Waja'alnakum syu'uban wa qabila, aku bikin berbangsa-bangsa bersuku-suku. Nah kita ini menjadi suku bangsa Indonesia, maka wajahnya begini. Jadi aksani takwimnya pesek-pesek rembes rembes karena jadi bangsa Indonesia. Kalau jadi Arab ya tetap aja cantik ganteng begitu. Kalau jadi Eropa ya tinggi besar rambutnya merah. Kalau jadi Afrika hitam kosong kayak kopi goreng. Kalau jadi Cina ya tembem-tembem sipit sipit. Dan kita cuma diminta pengertian. Umat Rasulullah ini cukup diminta mengerti. Arab kenapa cantik ganteng? Harus mengerti. Karena di sana enggak ada air. Kalau dibikin jelek gini enggak mandi, ya tambah jelek. Maka Allah bikin mereka tetap cantik ganteng biar kalaupun enggak mandi tetap cantik, tetap kan? Dan Eropa kenapa dibikin tinggi besar rambutnya merah? Musim dingin Eropa itu. Kalau sudah musim dingin dibikin kecil begini kedinginan mati. Aduhan. Maka harus besar seperti itu. Lemaknya biar banyak karena kalau musim dingin sinar matahari hilang, ultraviolet tidak ada. Tanpa ultraviolet kulit perempuan terutama kehilangan pigmen. Pigmen kulit perempuan kalau berubah kembali ke hukum kulit dasar, bintik-bintik kayak kulitnya tokek gitu. Makanya orang Eropa kalau musim dingin berlari ke negara tropis, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Dan kita cuma disuruh mengerti, itu berjemur bukan pornografi. Sampean aja yang ngeras. Nah itu cuma diminta mengerti, maka siapapun yang di sini nanti ada yang memegang kebijakan, jangan bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Enggak usah bikin itu karena pasti mereka akan pindah ke negeri yang lain. Mereka sedang tidak pornografi, itu dede. Orang Eropa kalau musim dingin enggak punya matahari. Seluruh daun rontok di musim gugur. Enggak ada daun. Yang enggak rontok cuma daun cemara. Makanya kalau hari Natal pakai daun cemara karena cuma daun itu yang enggak rontok. Maka enggak usah usil sampean. Masjid kami jangan ditanami pohon cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Kita ini cuma diajarkan li ta'arufu agar pengertian. Kenapa orang Eropa ribut terus di seluruh dunia? Karena apa? Mereka mencari energi. Karena turbinnya tidak boleh berhenti. Musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemanas. Itu gak boleh berhenti. Karena dalam waktu 6 bulan hampir seluruh kehidupan mereka 4 bulan full terhenti. Dan itu butuh jaminan hidup yang sangat besar dari negara. Makanya mereka punya kepatuhan pada negara yang luar biasa karena jaminan mereka oleh negara. Kita enggak panas, enggak dingin, makanya teknologinya bukan AC, cukup sarung. Sarung aja kalau kalau kedinginan kemulan sarung, panasan kebut-kebut pakai sarung, mandi di kos anduknya anduk sarung. Nah ini bagian dari ta'arufu, mengertilah. Eropa kalau musim dingin gak punya ikan, mengering semua sungainya. Maka musim panas ngawetkan ikan, namanya sarden. Kita ngapain makan sarden? Setiap hari ada kita ikan di sungai. Gak dapat ikan kodok juga ada. Nah cara pandang ini penting. terutama bagi anak-anak yang pintar. Cina kenapa sih tembem-tembem sipit-sipit? Ya musim dingin mataharinya keluar, sementara salju tuh turun. Silaunya kayak apa coba? Lama-lama krim-krim. Afrika hitam kok kosong. Karena apa? Singa di sana. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Kalau dibikin hitam gitu tengkurap hilang. Ini pemahaman dasar. Lah kita mana? Kita Indonesia kecil-kecil, pesek-pesek, nggak ada masalah. Tapi oleh Allah kita ditempatkan di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Nggak ada negeri seindah kita ini, nggak ada. Kalau orang zaman dulu ada Ibnu Batutah penjelajah dunia, mungkin kalau sekarang saya juga Ibnu Batutah. Pengelana saya ini. Negeri mana yang belum pernah saya tengok? Iya, hampir seluruh dunia ini sudah pernah saya jelajahi. Dari yang paling panas sampai yang paling dingin. Bulan kemarin di Australia hampir 45. Panasnya luar biasa. Kemudian saya harus ke Soviet, dinginnya luar biasa. Min 41. Kencing belum selesai udah kering gitu. Dinginnya Masya Allah. Dingin. Itu masuk ke Siberia sana udah gak bisa kita menikmati keindahan apa-apa. Salju semua, kemana-mana naik dokar. Anjing, kereta anjing itu. Anjingnya 6, besar-besar. Melet-melet. Iya, liurnya pok. Liurnya gitu. Kiriknya segini namanya. Iya, Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Oh, wedi segini. Di Indonesia yang punya cuma Pak Fadlizon. Ya, mbo mahal itu kucing loh itu yang lewat. Kau besar. Enggak enak, benar-benar enggak enak. Kita ini indahnya luar biasa. Makanya anak-anak terdidik, paradigma ini kita pakai. Kita punya Indonesia. Berpikir mulai dari cara pandang Indonesia. Ini yang akhir-akhir ini banyak anak-anak terdidik ini lupa. Selalu membayangkan apapun. Sehingga kita menjadi importir-importir pengetahuan yang kadang kita gak ngerti mau dipakai untuk apa. Tiba-tiba kita membayangkan sepak bola. Kalau membayangkan sepak bola, jangan membiayai sepak bola. Gak ada artinya. Kenapa? Dengan Inggris pasti kalah. Mau mereka gede kita kecil. Peraturannya sama. Sama Beckham sampean kalah. Makanya kalau bayangkan sepak bola, jangan membiayai sepak bola. Apa yang harus kita lakukan? Cari anak-anak Indonesia yang tingginya 180, perempuannya 170 lebih. Ambil 50 pasang, kawinkan. Fasilitasi hidupnya itu nanti akan menghasilkan generasi yang tinggi-tinggi. Sepak bola oke, basket oke, tinju mungkin. Ya kalau sama orang Amerika NBA ya tetap kalah. Makanya kayak misalnya Thailand, dia membiasakan olahraga yang paling mereka kuasai namanya sepak takraw. Dikelola dengan baik, tawarkan ke dunia internasional. Begitu masuk ke kancah olahraga internasional, mereka pemenangnya. Kita sebenarnya punya banyak nekran. Lah ini kan dulu yang diperdebatkan nenek moyang kita di zaman balai pustaka. Zaman balai pustaka ada layar terkembang, ada Marah Rusli mengarang apa di bawah apa, Salah Asuhan, ada Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ini apakah Indonesia ini mengambil Eropa atau bertahan dengan Indonesia? Itu dalam segala hal, bahkan sampai dalam hal agama pun seperti itu. Nah sekarang enggak, pikirannya ini sudah kesana semua. Yang modern enggak pede kalau enggak pakai Timur Tengah, maka teori-teori besar pakai Arab, pakai Eropa, teori-teori besar bawa ke sini. Yang sekarang dari Arab dibawa ke sini. Makanya kadang anak-anak mahasiswa ini banyak yang aneh-aneh sekarang. Saya enggak ngerti deh. anak milenial ini. Makanya Nabi Muhammad Nabi milenial, tarik ke belakang. Lah anak sekarang kan anak milenial, anak yang kehilangan jarak dan waktu. Lu milenial ini kan membuat orang kehilangan jarak dan waktu. Dulu saya pengen melihat gajah Afrika, saya menunggu flora dan fauna. Sampai aja sudah gak tahu acara flora dan fauna. Itu TVRI. Itu iya menayangkan gajah dari Afrika. Itu kadang siarannya diganggu menterinya Pak Harto namanya Harmoko. Sehingga siaran flora dan fauna itu hilang. Sekarang jarak dan waktu itu hilang, sampean punya handphone, tinggal ngambil di sini, ini duniamu tanpa jarak dan waktu sekarang. Tinggal ketik di sini, Kinjeng Afrika. Apapun maumu ada di sini. Tengu Afrika luar di sini. Apa aja ada di sini nih anak-anak milenial. Untuk merasakan keindahan malam tidak butuh lagi rembulan karena banyak sekali lampu listrik. Maka merayu kekasih pun berbeda. Zaman saya merayu kekasih kita, "Dek, wajahmu secerah purnama." Tapi anak milenial enggak perlu itu. "Dek, apakah bapakmu sipir penjara?" "Kenapa?" "Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu." Ini milenial, milenial. Dulu orang belajar ngaji mesti ketemu kiai, ustadz. Sekarang tinggal di sini cari aja tutorial ngaji. Tutorial pakai jilbab itu ada. Sehingga banyak sekali anak-anak modern ini kehilangan ruang dan waktu. Dan waktu kehilangan ini semua ada di sini. Makanya kadang ini saya ini selalu ngingetin, ada masa lalu yang berpengaruh pada hari ini. Hari ini. Makanya dalam hal agama pun sekarang banyak anak-anak yang langsung karena bisa hadis nomor sekian keluar, Quran ayat ini keluar, tentang ini keluar, tentang haid keluar, bagaimana hukumnya mencuri dengan tangan kiri. Ada di sini. Nah ini anak-anak kehilangan. Sampean sekarang pengen masak, enggak perlu lagi nanya guru, cukup di sini, cukup subscribe. Enggak bisa saya jangan subscribe, subscribe. Iya, karena anak saya selalu bilang subscribe. Enggak bisa, sekarang tinggal di sini semua. Makanya kalau tidak hati-hati, kalian akan menjadi generasi yang tidak butuh apapun. Millennial killing everything. Membunuh segalanya millennial. Ya, orang pinter semua sekarang. Apa aja ada di sini, kok duniamu ada di sini. Makanya sekarang ada anak-anak yang tidak benar-benar tidak mengerti tentang masalah. Masalah enggak apa-apa kalau enggak ngerti, tapi kemudian kadang yang anti masalah, masalah. Wah, sudah ada apa. Bahkan misalnya yang paling berbahaya itu kalau sudah berbicara tentang agama. Orang kalau sudah kehilangan masa lalu berat. Semua dinafikan, tidak ada ya Pak, tidak. Ya kalau menafikannya saya nggak tahu itu, itu syirik, repot itu. Itu. Loh, makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ini maknanya adalah kalian ahsani taqwim Indonesia. Jadi ahsani taqwim terbaik itu ada versinya, versi Indonesia. Ya pesek-pesek gini, versi kita. Kalau aksani takwim versi Arab ya begitu itu. Dan semua sama tuh maradatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilushoh, kecuali orang yang beriman dan berbuat baiklah. Sudah kalau sudah berbicara iman, ini artinya kita harus membicarakan sesuatu dengan narasi yang berbeda. Apa sebabnya? Karena iman yang pertama kali itu adalah Nabi Adam sana. Sampai ke nabi-nabi berikutnya, sampai ke Rasulullah. Maka Rasulullah diajarkan mengerti masa lalu, cerita-cerita masa lalu diceritakan. Amanu di zaman Rasulullah juga punya corak yang berbeda karena itu. Bahkan terhadap Yahudi dan Nasrani diajarkan bagaimana memahami masa lalu. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lu makanya sekarang ini kadang kita lupa. bahwa kita menjadi orang amanu pun ini juga prosesnya gak mudah dan berjalan sangat panjang. Sangat panjang. Itulah maka kemudian proses amanu itu ada ruang teoritik namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah siapa? Nabi. Nah, wal jamaahnya Nabi siapa? Sahabat. Wal jamaahnya sahabat tabi'in. Wal jamaahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wal jamaahnya tabi'ut tabi'in, tabi'at tabi'ut tabi'in. Nah, kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya al ulama warasatul anbiya yang ada di Indonesia. Jadi itu panjang. Siratul mustaqim kita ini dihubungkan oleh siratul ladzina an'amta alaihim. Saya sendiri udah panjang sekali amanu saya dengan Rasulullah udah panjang. Udah pakai beberapa alladzina amanu sudah. Saya diajari bapak saya. Bapak saya diajari gurunya. Gurunya diajari oleh gurunya lagi di langitan sana. Di langitan diajari gurunya oleh Kiai Hasyim. Kiai Hasyim diajari gurunya oleh Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Saleh. Kiai Asy'ari diajari gurunya namanya Kiai Khairon. Kiai Khairon diajari gurunya namanya Kiai Abdul Wahid Solotigo. Diajari gurunya Kiai Abdul Halim Boyolali. Diajari gurunya namanya Kiai Sofyan Tuban. Diajari gurunya namanya Kiai Jabbar Tuban. Diajari gurunya namanya Kiai Abdul Rahman Lasem. Diajari gurunya namanya Kiai Abdul Halim Benowo. Diajari gurunya Mbak Cokrojoyo Sunan Beseng. Diajari gurunya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dapat iman diajari gurunya Sunan Bonang. Sunan Bonang diajari Sunan Ampel. Sunan Ampel diajari Mbak Ibrahim Asmorokodi. Mbak Ibrahim Asmorokodi diajari Syekh Sumatil Kubro Turku. Diajari sama Syekh Muhammad Masih. Diajari Syekh Ahmad Ahmad Jalaluddin Campah. Diajari Syekh Abdul Malik Mongol. Diajari Syekh Alawi Amil Faqih. Diajari Syekh Ahmad Sokib Merbat. Diajari Syekh Ali Khalid Qosam. Diajari Syekh Alwi. Diajari Syekh Muhammad. Diajari Syekh Alwi. Diajari Syekh Ahmad Al-Muhajir. Diajari Syekh Isa. Diajari Syekh Ubaidillah. Diajari Syekh Muhammad. Diajari Syekh Ali Uroidi. Diajari Syekh Ja'far Sodiq. Diajari Syekh Muhammad Baqir. Diajari Syekh Ali Zainal Abidin. Diajari Syekh Hasan Hussein. Diajari Syekh Ali. Lah ini yang diajari langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak milenial ini sekarang kadang lupa itu, langsung lompat merasa diajari langsung oleh Rasulullah, maka punya kehidupan yang kadang ya kalau di kampus kan memang banyak yang begitu. Nah, ini yang kadang jangan lupakan itu. Ahli sunnah ini kita amanu kita ini banyak sana. Makanya sekarang hadisnya mana? Qurannya mana? Oh ini, nah ini kadang. Nah, ini nanti butuh kajian yang sangat panjang. Nanti kapan-kapan kita bisa kaji lagi. Ya ini khusus, ini baru mukadimah aja belum selesai. Itu nanti lagi lah kapan kita ngumpul lagi begini, kita kaji satu-satu bab itu. Untuk apa? Karena ini memang anak-anak milenial ini butuh pemahaman khusus yang juntrung. Kalau tidak juntrung nanti kita punya keributan-keributan yang sangat panjang. Seperti akhir-akhir ini banyak sekali yang terjadi proses keributan yang sangat serius. Jadi dia lupa bahwa negeri ini yang kita tempati ini adalah negeri yang sudah mengalami proses yang sangat panjang. Terkait dengan apa? Terkait dengan berbagai dinamika sosiologi, antropologi. Nah itu ya. Jam berapa sekarang? Yuk. Jam 10.37. Jadi ada fase-fase itu. Ya, makanya kita ini jadi orang Indonesia diajarkan untuk memahami masalah masa lalu. Kita ini sekarang orang milenial ini nggak mau. Karena apa? Dunianya di sini. Nah, itu makanya kadang kita ini diajar ketarik, makanya nggak terima. Jadi, makanya Islam ini sebenarnya adalah agama masa depan yang akan menerima semua perbedaan. Setelah kita melihat Jabal Rohmah, kita pasti akan mengenal bahwa seluruh manusia itu bersaudara. Makanya orang dengan pemahaman masa lalu yang utuh gak ribut. Kita ngaji, tapi orang Jepang juga datang ke sini, tapi bukan Jepang yang datang, mic-nya aja yang datang dia. Karena orang Jepang bisa bikin mic. Orang Korea ngaji gak datang, cuma dia ngirim Samsung. Ini Iya toh, kita pergi haji, Yahudi yang kirim pesawat. Karena Pak Habib disuruh bikin pesawat yang enggak jadi-jadi, wong namanya tetuko sing teko ra tuku, tuku sing tuku ra teko. Kemudian kalau kita mau kuliah di UGM, orang Yahudi ngirim sistem perbankan. Kita pakai ATM, pakai apa? Kita pakai uang. Kemudian menggunakan seluruh sistem perbankan yang disebut bank syariat atau apapun terhubung dengan bank konvensional, dan seluruh bank konvensional terhubung dengan bank devisa New York yang ada di apa, Wall Street Center sana. Bank itu adalah punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha terkaya Yahudi yang akhirnya meminjamkan uangnya kepada Amerika, dibikinlah bank devisa New York. Loh, kita pakai bank. Sampean perempuan cantik-cantik, kenapa? Terhubung dengan perempuan apa, dengan orang-orang Prancis yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Kalau terhubung dengan bedak Jogja enggak bisa, enggak seneng orang. Beras ditumbuk ya blondeng semua. Jadi Islam itu sebenarnya kosmopolitan, indah. Sangat terbuka. Kan gitu. Itu terbuka aja. Kita sekolah komputer yang bikinkan Toshiba. Biar apa? Ini perempuan pakai jilbab, kainnya namanya kain Paris. Kain Paris dibikin oleh Sritek di Solo itu yang punya orang Cina. Anak-anak muda kalau lagi galau ngerokok, yang bikin gudang garam juga Cina. Biasa aja. Terbang ini indah, terbuat dari kayu dan kulit. Tapi yang menghubungkan terbang sama kayu, paku pinesnya Cina. Yang bikin paku pines itu Cina. Biasa aja. Apa sih yang independen sekarang? Gak ada. Minum air kelapa yang mapras pakai golok. Golok terbuat dari pir-pir dari mobil Jepang. Yang paling murni sekarang tinggal satu di dunia ini, halal dan thayyiban itu tinggal satu. Kalau ada hujan mah ngapo? Jangan pakai cidok, cidok itu produksi Cina. Nah ini makanya nalar inilah yang sebenarnya nalar dasar yang mesti kita kembangkan biar kita ini enggak semakin menjadi manusia-manusia yang eksklusif. Nah, Islam itu ngajarin itu, ditarik ke belakang. Itu. Nah, kadang disuruh ke Jabal Rohmah itu artinya apa? Suruh melihat masa lalu agar kaum muslimin mampu menerima setiap perbedaan. Ini ngaji, nah, syuting yang ngirim Jepang. Nah, kota infak. Kota infak. Tapi yang bikin print bukan orang Indonesia. Yang ngeprint orang Indonesia, tapi yang bikin print Jepang kayaknya atau enggak Cina. Tergantung merek printnya apa, Epson apa, Samsung. Nah, sama. Ini minum air, air kemasan. Mana sih yang kita bikin getuk? Loh. Jadi kenapa kemudian Rasulullah ini umatnya ditarik ke belakang ke titik Jabal Rahmah adalah untuk mengerti bahwa semua manusia bersaudara. Makanya kalau orang ke Jabal Rahmah tidak mengerti persaudaraan, ya ini selesai, sudah selesai. Mungkin hajinya juga terlalu serius. Itu disadari dulu. Nah sekarang orang kemudian memahami aksani takwim ini macam-macam. Terus inginnya melakukan sesuatu yang kadang overlap dengan kondisi bangsa dan negara. Nah itu nanti bisa kita jadikan bahasan berikutnya ya. Kita ketemu lagi nanti kapan gitu. Saya di rumah banyak sekali tamu nunggu dari pagi. Gantian ya. Ini tadi saya ngurus tamu, sore masih di Polres Sleman. Nah besok kapan lagi kita teruskan kalau masih koper. Sampean masih mau gak kalau diterusin? Iya, tapi nanti kalau sekarang gantian. Ada tamu saya banyak di rumah ini, gantiannya orang deket aja. Nanti kita lanjutkan lagi kapan pada forum yang ya bisa jadi pengajian jilid 2 gitu. Oke. Jilid 2 Ya wong sinetron aja ada serinya kok. Yang penting pemahaman dasar ini. Nanti kita lanjutkan lagi kapan gitu. Jilid 2, jilid 3, jilid 4. Kayak tersanjung gitu. Kayak sinetron banyak 2, 3. Gelanggang ini kan bebas merdeka atau masih? Karena ini sejarah luar biasa di sini. Kalau demo di gelanggang apa di bundaran, ada waktu sholat duhur larinya ke sini langsung Allah. Tetap dipukul sama polisi karena lupa ngelepas sepatu. Di sini Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI juga alumni UGM, Pak Jokowi alumni UGM, ya hebat-hebat orang UGM ini. Tapi orang UGM kadang lebih pede dengan yang lain, percaya sama UGM-nya sendiri, mampu mencetak presiden itu kan hebat. Coba seandainya saya itu dulu alumni UGM, sayang saya ini bukan alumni UGM. Tapi juga UGM saya, bener, Universitas Gowok Mengulon. Gowok Mengulon, UGM. Orang-orang hebat di sini. Ya nanti kita lanjutkan kapan-kapan pada situasi yang lebih nyantai lagi dan lebih. Saya senang ketemu dengan anak-anak cerdas kayak gini, anak-anak milenial. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenaulah Bismillahirrahmanirrahim. Salawatulahillahina. Al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakir hamdan yuafi ni'mal ghafur wazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma aslih lana fil 'alam. Hikmati kawan surah lana rahmataka lakinna wa nasina dzal rabbil rabbil ka ya Allah. Ya Allah. Qabbal minna fi amana salatana turhamu ya Allah. Qabbal ya karim. يا بين أمهاتنا مشيخنا شيخنا عيدنا سيدنا هم في اللهم أرحمهم وأحفظهم وأبانهم اللهم لا تخلنا عبيرا ومن ذكرنا بعض ما في لنا لهم اللهم اجعل قبر متبرد الدين على اللهم اجعل متبرد جميع القبور محمد رسول الله بأقل مسلم ما ينرجع إلى ربك راضية مرضية وادخل في عباد وادخل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة سورة الذين Amin. Surah Al-Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.